Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ini ikhwah, bab yang penting ya, bab syafaat, di mana musyrikin Quraisy mereka gagal paham dalam bab ini, sehingga menghantarkan mereka kepada kesyirikan, syirik akbar. Musyrikin Quraisy salah satu tujuan mereka menyembah berhala-berhala mereka, menyembah wali-wali orang soleh, ialah dengan keyakinan agar wali-wali tersebut memberikan syafaat kepada mereka. Syafaat, syafaatnya dua, apakah di akhirat atau di dunia. Sebagian musyrikin Quraisy beriman akan adanya hari akhir. Mereka menyatakan haulai syufa'auna indallah, maksudnya pemberi syafaat kami di sisi Allah ketika di hari akhir. Nah, kebanyakan mayoritas Quraisy enggak beriman pada hari akhir. Makanya ayat-ayat tentang isbat penetapan hari kiamat itu banyak di Mekah. Ya, banyak di Mekah. Dan juz 30, surat-surat di juz 30 yang bercerita tentang hari kiamat itu banyak turun di Mekah. Untuk siapa mukhatabnya? Yaitu Quraisy. Orang kafir Quraisy. Nah, kebanyakan mereka tidak beriman kepada hari akhir. Apabila mereka tidak beriman kepada hari akhir, maka mengapa mereka menyatakan ketika mereka menyembah orang-orang soleh, menyatakan haulai syafa'una indallah, pemberi syafaat mereka di sisi Allah. Maksudnya apa? Yaitu memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah agar Allah memudahkan urusan duniawi mereka. Paham sini? Nah, ini bab syafaat, ini bab yang penting. Bahkan era saat ini, musyrikin global, musyrikin era milenial juga gagal paham dalam perkara syafaat, yang lagi-lagi menghantarkan mereka kepada kesyirikan akbar. Jadi harus dipahami, syafaat itu ada dua. Syafaat namanya musbatah, musbatah, dan satu lagi syafaat manfiyah. Syafaat musbatah yang ditetapkan, yang berlaku di sisi Allah, yang terpenuhi syarat. Syaratnya apa? Hah? Adanya izin dari Allah. Ya, yang kedua apa? Yang masfu' fi-nya itu, yang diberikan syafaat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, syafaat yang manfi, yang diminta kepada selain Allah. Ya. Atau yang tidak memenuhi dua syarat tersebut. Ya, kita baca saja. Ya, babu syafaati, bab syafaat. Kita langsung saja masuk ke penjelasan dari Syekh bin Baz di sini. Bab syafaat. Ya, kalau bisa saya inginnya habisin aja di hari ini bab syafaat ya, biar pekan depan enggak nyisa gitu. Ya, biar pekan depan enggak nyisa, karena kalau nyisa itu nanggung ya. Pembahasannya udah beda lagi. Nambar kalau pikir. Ya. Fadal dibaca di sini. Ya. Ya, Syekh Ainur, Bang Ainur, fadal baca. Enggak nyala. Oh iya, terus talabat aqwalu min fiha wa syadal mubtadi'atu al-mubtadi'atu bi aqidatin aqidatin wa aqidatin. Lidzalika ihtaj al-ulama ila kalam fiha wa yakhussunaha hadhihi al-kalam bi kalam bil kalami nam kalami hatta ya'rif al-mu'minu al-haqqa wa ya'taqid الاعتقاد الصحيح فيها. فباب الشفاعة أي بيان شفاعة المثبتة والمنفية والحق والباطل فيها. نعم. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, qad takalama an-nas fi syafa'ah, banyak orang yang mereka ikut-ikutan bicara tentang syafaat. Namun kata Syekh, wattarabat aqwaluhum, namun pendak ucapan mereka tersebut ittarabat, kacau, keliru, salah paham, tentang syafaat. Wasyadda al-mubtadi'atu, dan kaum mubtadi'ah mereka menyeleneh bi'aqidatin batilatin, dengan akidah yang batil ketika mereka memahami syafaat tersebut. Didzalika, oleh karena itu ihtajal ulama'u, para ulama merasa membutuhkan ilal kalami, pembahasan fiha terkait syafaat ini. Wa yakhussunaha, dan mereka mengkhususkan pembahasan syafaat ini bil kalami, dengan pembahasan hatta ya'rifal mu'minu al-haqqa, hingga seorang mukmin mengetahui kebenaran. Wa ya'taqidu al-i'tiqada as-sahiha fiha, dan mereka berakidah dengan i'tiqad, dengan keyakinan yang benar dalam bab syafaat ini. Maka bab syafaat, yang dimaksud dengan bab syafaat yaitu bab penjelasan tentang syafaat yang musbatah, yang ditetapkan, yang berlaku di sisi Allah karena terpenuhinya syarat, ya. Dan yang syafaat manfiyah, penjelasan mengenai bab syafaat itu jelas penjelasan bab syafaat yang musbatah dan syafaat yang manfiyah, syafaat yang dinafikan, syafaat yang batilah, syafaat yang batil, yang tidak terpenuhi syarat. Siapa yang melakukannya atau terjatuh ke dalamnya, maka dia terjatuh ke dalam syirik akbar. Ya, ini adalah al-haq dan batil masalah ini. Syafaat yang hak dan syafaat yang batil, ya, dalam masalah ini. Ya, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab langsung membawakan ayat. Ya. Ayat pertama yang beliau bawakan di sini. Tapi barakallahu fiik. Kalau sebelum kita masuk sini kan sudah disebutkan oleh Syekh bin Baz sini. Syafaat musbatah. Ya. Syafaat musbatah itu syafaat yang apa? Yang tutlabu min Allah, diminta kepada Allah. Yang kedua apa? Yang kedua antakuna fi man tuqbal fihi asy-syafa'ah. Yaitu syafaat tersebut berasal dari orang yang diterima syafaatnya. Ya. Yang diterima syafaatnya. Ya. Al-muwahhid, orang yang bertauhid. Ya, orang yang bertauhid, yang tidak pernah melakukan kesyirikan. Yang memberikan syafaat ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan rasul, para malaikat. Para malaikat, kemudian apa lagi? Para wali, orang-orang saleh, dan anak-anak kecil yang mati sebelum, ya, mereka balik. Ya, anak-anak kecil yang mati sebelum mereka balik, mereka memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Nah, berikutnya syaratnya, yang diberikan syafaat orang yang tadi apa? Diridhoi oleh Allah amalan dan ucapannya itu bukan ahli syirik. Nah, ya, nanti ada 7 jenis syafaat. Ya, 4 khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 3 bisa juga dilakukan oleh para malaikat, para nabi dan rasul yang lainnya, para wali, orang soleh, dan anak-anak kecil yang mati dalam keadaan belum balik. Syekh membawakan ayat, ayat yang beliau bawakan di sini. Wa qaulillahi ta'ala wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyun wala syafi'. Wa anzir, dan berikanlah peringatan bihi mengenai hal tersebut. Al-Quran ini yakhaf, alladina yakhafun, kepada orang-orang yang takut. An yuhsyaru, mereka khawatir dikumpulkan ila rabbihim, di hadapan Rabb mereka. Laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'. Yang ternyata mereka tidak punya wali, pelindung selain Allah, tidak punya syafi', pemberi syafaat untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa anzir, dan berilah peringatan. Filamar dari kata inzar, anzara yunziru inzaran. Ya. Anzir, berilah peringatan. Alladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim. Baik, kita langsung baca saja penjelasan dari Syekh bin Baz terkait hal ini. Nah, faddal, dibaca Pak Yanto. والإنذار أي أمرهم مع التخويف ليس لهم من ta'atul batilatu fa innal ibada laisa lahum waliyyu wa la syafi'un fil kulliyati illa man radiyallahu qawlahu wa 'amalahu faqat li anna kufara yadhunnuna anna lahum awliya anna lahum yadununa anna lahum awliya'a wa syufa'a'a anna lahum awliya'a wa syufa'a'a yunqidunahum minan nar wa la yadkhuluna an-nar bisababihim hatta abaduhum indunillah wa qalu haula syafa'una minallahi wa qalu ma na'buduhum illa liqribuna ilallahi zulfa fabayyana subhanahu annahu laysa li'ibadi waliyun wa la syafi'un dunahu wa anna syafa'ata al-kufari hadhihi batilatun wa anna syafa'ata al-haqqa hiya allati yadana Allahu fiha li'anbiya'ihi wa awliya'ihi wa ahli ta'atihi fi ahli tauhidi wal imani la fi ahli al-kufri wal nifaqi la'allahum yattaqun ay li'ajri ayattaqullaha wa yastaqimu ala dinihi idza 'arafu annahu la syafa'ata wa la wilayata min dunihi fa yuwahhidunahu wa yuhadzirunahu wa yahdharun wa yahdharuna min ghadabihi. Nah, maksud jazakallahu khairan. Ya. Kata Syekh Ibn Baz mengomentari ayat ini yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa anzir ya Muhammad, berilah peringatan kepada mereka wahai Muhammad bil Quran, dengan Quran, alladzina yakhafun, yaitu berilah peringatan kepada mereka yang takut, an yuhsyaru wa yujma'u, yang mereka takut dikumpulkan, ila rabbihim, di hadapan Rabb mereka. Ya, wahum al-muslimun, mereka adalah orang-orang Islam. Ya, mereka adalah orang-orang Islam. Ya. Li'anna al-kufar la yasma'un wa la yastajibun, karena orang kafir mereka tidak mendengar dan mereka tidak mau menjawab seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka takut. Ya, agar mereka beriman. Nah, kenapa dikhususkan hanya untuk orang-orang beriman? Tadi yang sudah dikatakan oleh Syekh. Berikutnya juga, karena orang-orang berimanlah yang mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Ya. Baik. Kaum berimanlah yang melaksanakan perintah Nabi tersebut. Ya. Dalam peringatan tersebut, maka bermanfaat untuk mereka. Adapun orang-orang musyrik, orang-orang kufar, ya, maka disampaikan kepada mereka, ketika disampaikan kepada mereka Al-Quran itu min ajli iqamatil hujjati alaihim, itu untuk ditegakkan hujjah bagi mereka. Adapun kaum mukminun, ketika mereka diberikan peringatan, maka ketika mereka diberikan peringatan disampaikan, ini untuk memberikan manfaat untuk mereka, min ajli naf'ihim bidzalik. Ya, ini saya nukil dari penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, di I'anatul Mustafid. Ya. Kenapa untuk orang-orang kafir enggak bermanfaat, kata Syekh Ibn Baz tadi sudah disebutkan. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, kenapa bukan untuk orang-orang kafir? Karena enggak memberikan manfaat. Adapun orang kafir disampaikan ayat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu min ajri iqamatil hujjah, supaya tegak hujjah. Kenapa peringatan disampaikan kepada orang beriman? Min ajli naf'ihim bidzalika. Karena memang hal tersebut bermanfaat untuk kaum mukminin, peringatan. Ya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mukminin. Ya. Berikanlah peringatan, peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Wal indar, maknanya apa indar? Bila peringatan ai al-i'lam at-takhwif. Al-i'lam, pemberitahuan, informasi, peringatan disertai dengan takhwif. Ya, sesuatu hal yang membuat takut. Ya, yang membuat takut, ini peringatan. Ya, barakallahu fikum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai basyiron wa nadhira, tidak hanya pemberi kabar gembira, namun juga beliau sebagai pemberi peringatan. Nah, basyir li ahli iman, pemberi kabar gembira untuk orang beriman, nadir li ahli syirik, untuk orang-orang ya yang melakukan kesyirikan, pelaku maksiat dan seterusnya. Ya, Nabi berikan peringatan kepada mereka akan adab. Laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi', kata Allah Ta'ala. Laisa lahum min dunihi. Mereka tidak punya selain Allah ya syafi'un. Waliyun syafi'un, tidak punya wali pelindung, tidak punya syafi'. Ya. Baik, kata Syekh bin Bas, hadhihi syafa'atu batil al-batilah. Ya, inilah syafaat yang batil. Ya. Syafaat yang batil. Tak punya mereka. Nanti Allah sebutkan di Al-Qur'an. Ya. Yafir al-mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Orang-orang lari hari itu dari saudaranya, ibu bapaknya, istrinya, anak-anaknya, karena berat urusan di sana. Ya. Fa innal ibad laisa lahum waliyun wala syafi'un bil kulliyah, karena hamba enggak punya pelindung, enggak punya pemberi syafaat secara totalitas, illa man radiyallahu qawlahu wa amalahu faqat. Kecuali orang yang diridai Allah ucapan dan amalannya saja. Baru dia nanti mendapat syafaat. Li'annal kufara yadhunnuna anna lahum awliya'a. Karena orang-orang kafir menyangka mereka punya wali, pelindung di akhirat nanti. Kalau mereka beriman pada akhirat. Wa syufa'a, mereka meyakini mereka punya pemberi syafaat. Kalau yang enggak beriman kepada akhirat, mereka meyakini pelindung, pemberi syafaat itu pada urusan dunia mereka. Ya, pada urusan dunia. Nah, yunqidunahum minan nar, yang dapat menyelamatkan mereka dari neraka. Wala yadkhuluna an-nara bisababihim, yang mereka tidak akan masuk neraka dengan sebab adanya para wali pemberi syafaat tersebut. Hatta abaduhum min dunillah, hingga akhirnya mereka menyembah wali-wali tersebut yang merupakan persembahan selain Allah. Disembah akhirnya. Ya, disembah. Allahu musta'an. Nah, musyrikin milenial juga meyakini demikian. Mereka meyakini orang soleh, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menyelamatkan mereka di sisi Allah kelak. Mereka beriman pada hari akhir. Nah, ya, musyrikin milenial beriman gak pada hari akhir? Beriman. Mereka beriman. Nah, mereka meyakini orang-orang soleh yang mereka berikan ibadah, para wali, para sunan, hatta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang dapat menyelamatkan mereka di sisi Allah. Oleh karena itu mereka beribadah kepada Rasulullah. Mereka beribadah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di salawat burdah mereka sering mengumandangkan ya akramal khalq mali ya, mali min uludibih, subhanallah. Wahai ya akramal khalq, siapa yang mereka maksud? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wahai ya, makhluk yang paling mulia Rasulullah SAW, mali saya enggak apa namanya, saya enggak punya tempat perlindungan lagi siwaka selain engkau wahai Nabi. Inda hululil hadisil amami, ketika terjadi huru hara hari kiamat, ya, ketika kiamat melanda huru hara al-amami yang melanda semua manusia. Illam takun fi ma'adi akhidan, jika engkau wahai Nabi tidak mengambil tanganku supaya aku selamat dari huru-hara kiamat, biadi dengan tanganku, kau tidak mengambil tanganku, fadlan sebab wa illa kul ya zallatal qadami, sebagai karunia, maka kalau kau tidak ambil tanganku selamatkan aku di akhirat, maka katakanlah duhai tergelincirnya kaki ini, akhirnya belum ke neraka. Jadi mereka meyakini yang menyelamatkan mereka dari huru-hara hari kiamat siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa bedanya dengan musyrikin Quraisy? Tidak ada, tidak ada, sama-sama. Nah, inilah i'tiqad musyrikin dari masa ke masa yang diadopsi oleh musyrikin milenial yang mereka baca di salawat burdah ini. Di salawat burdah. Ini tawassulnya ini bukan lagi negawat, ini syirik akbar ya. syirik akbar. Ya. Kalau tawasul yang di salawat Badr, syirik asghar. Ya. Salatullah, salamullah ala Toha. Toha yang mereka maksud siapa? Rasulullah. Lihat nih, mereka bicara tanpa ilmu. Huruf muqatta'ah yang ada di Al-Quran, mereka paham itu Rasulullah. Ala Yasin, Habibillah. Itu Habibillah siapa yang mereka maksud? Rasulullah. Ini salah juga lagi. Rasulullah Khalilullah. Bukan sekedar Habibullah. Khalilullah. Khalil khullah itu lebih tinggi derajatnya. Ya, na'am. Ya. Tawassal Nabi bismillah, kami bertawasul dengan nama Allah, ini jaiz, boleh. Ya. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Ini boleh. Wa bil hadi rasulillah. Nah, ini udah bid'ah. Wa kullu mujahidin fillah. Nah, ini bid'ah lagi. Bertawasul kepada setiap mujahidin yang bertempur di perang Badr. Bi ahlil Badri ya Allah. Itu sahabat yang ikut perang Badar. Nah, ini tawasul yang beda. Tapi kalau salat burdah, ini udah syirik. Syirik akbar ya. Syirik akbar. Hah? Saya enggak hafal itu. Siapa yang hafal? Mantan. Enggak hafal itu. Isinya juga enggak tahu. Yang saya tahu salat burdah itu penggalannya. Itu pun enggak hafal semua. Cari aja. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidan waqfir lana ma madu. Ini sama selawat apa tawasul yang beda. Tawasul pakai jah. Itu bermintanya kepada Allah, tapi bertawasulnya itu bukan kepada tiga yang masyru'. Yang disyariatkan bertawasul kepada Asmaul Husna, amal soleh, dan doa orang soleh yang masih hidup, hadir, dan dia qadir, mampu. Tiga syarat ini. Hayyun, qadirun, hadirun. Satu enggak terpenuhi aja dari tiga ini, maka syirik akbar. Saya minta doain, tolong saya dong, Arga tolong doain saya. Arga hayun masih hidup. Qadirun mampu enggak doain saya? Mampu. Ya. Apa namanya qadirun? Hadirun, hadir. Mampu merespon. Ya, walaupun Arga di Saudi, saya kirim WA, hadir. Mampu merespon. Ada gitu. Satu aja enggak terpenuhi syirik akbar. Ini kaedahnya kalau minta ke doa bertawasul oleh orang soleh. Nah, bertawasul dengan jah kedudukan Rasulullah SAW itu bid'ah. Ya, bukan. Bukan. Ya, itu bid'ah. Itu dijelaskan oleh semua ulama, ijma itu. Ya, dijelaskan oleh para ulama. Ijma al-sunnah maksudnya. Ya. Nanti antum ketemu ada yang menyelisihi ternyata dari kalangan sufi. Itu enggak dianggap layu tabar khilafuhum, enggak dianggap ya. Baik. Mana lagi tadi? Kita balik lagi ke kitab. Li'annal kufar yadunnun itu ya. Wa qalu haula'i syafa'una indallah, dan mereka berkata inilah pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Ya, ketika mereka menyatakan wali-wali yang mereka sembah itu adalah pemberi syafaat mereka di sisi Allah. Ini sama dengan musyrikin zaman sekarang. Ya, kalau antum tanya kepada para ubadul kubur, para kuburiun itu yang mereka beribadah di kuburan orang-orang saleh, kata mereka orang saleh ini punya kedudukan. Lahum manzilah wa ma lana manzilah. Mereka ini punya kedudukan yang kita enggak punya di sisi Allah. Ya, wahum solihun. Mereka punya orang soleh. Wanahnu laisa kadzalik. Kita bukan soleh. Ya. Mereka lahum kurbun. Mereka punya kedekatan dengan Allah. Kita enggak punya, kata mereka. Subhanallah. Ujung-ujungnya nanti tasbih menyerupakan Allah dengan makhluk. Laksana presiden raja yang tidak bisa ditemui serta merta begitu saja oleh rakyat papa, melainkan mesti adanya perantara. Kan begitu? Nah, lihat disamain Allah dengan raja dunia. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, berdoalah kepadaku. Enggak pernah Allah berfirman ud'uni biwasitati auliyai, biwasitati rusuli, biwasitati malaikati. Enggak ada Allah berfirman gitu. Berdoalah kalian kepadaku dengan perantara wali-waliku, rasulku, malaikatku. Enggak ada yang ada. Hah? Apa? Udu'uni, udu'uni, berdoalah kalian kepadaku. Itu wadah jelas. Enggak perlu ada takwil-takwil lagi. Ini diantara ayat apa? Muhkamat. Muhkamat. Yang enggak butuh tafsir-tafsiran lagi, jelas. Berdoa pada Allah, siapapun paham. Hujah tegak ini dia. Ini ayat muhkamat, hujah tegak. Nanti musyrikin enggak ada alasan, ya Allah, saya gagal paham dulu di dunia memaknai ayat udu'uni astajib lakum, saya pikir melalui perantara bawang rekso, melalui perantara ya, Habib Empang, Habib Keramat, Batang, enggak ada hujah. Enggak ada hujah. Ini ayat muhkamat. Dan ayat-ayat tauhid itu muhkamat semuanya. Enggak ada yang samar. Semua orang paham. Oh, tapi saya di rumah saya Qur'annya enggak ada terjemahannya. Salah sendiri. Udah Allah firmankan kok untuk dipelajari, ditadaburi. Belajar ya. Jadi murid berpaling namanya. Ya. Tapi barakallahu fikum. Ya. Maka musyrikin mereka gagal paham di sini. Taib. Kemudian kata Syekh bin Baz, wa qalu ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Fa bayyana subhanahu, maka Allah subhanahu menjelaskan, anna laisa lil ibadi waliyun wala syafi'un dunahu, bahwa hamba tidak memiliki sedikit pun wali, penolong maupun pemberi syafaat selain Allah di hari kiamat kelak. Wa anna syafa'atul kuffar hadhihi batilatun, syafaatnya orang kafir seperti ini yang diminta kepada selain Allah, minta kepada Rasulullah, in lam takun fi ma'adi akhidan yadi fadlan wa illa qul ya zallatal qadami, kata mereka di salat burdah, itu adalah salawat apa namanya, syafaat yang batilatun batilah. Wa anna syafa'atal haqqa, syafaat yang hak adalah hiyallati ya'zanullahu fiha, itu syafaat yang Allah telah berikan izin li anbiya'ihi, kepada para nabinya untuk memberikan syafaat kepada makhluk, wa awliya'ihi kepada para walinya, wa ahlu ta'atihi kepada orang-orang yang taat kepadanya, fi ahli tauhid, untuk diberikan kepada ahli tauhid, orang yang beriman, wal iman, orang yang beriman, la fi ahli kufri wan nifaq, bukan kepada orang munafik, kepada orang-orang kafir. Ya, syafaat itu ada jenisnya, ada 7-4 khusus nabi. Saya pernah jelaskan entah sering atau pernah, kayaknya sering deh. Nah, ya enggak. Ada 7-4 khusus nabi, 3 itu berserikat. Ya. Bisa bantu saya di sini? Ya, siapa Paris? Syafaat 7 itu yang 4 dimulai yang 4 khusus nabi. Milik nabi. Jadi hanya nabi yang diberikan kewenangan oleh Allah untuk minta syafaat. Nanti Allah izinkan atau tidak, tapi 4 ini. Bantu Paris. Apa? Syafaat apa? Untuk orang kafir. Hah? Beri kodok, beri keputusan. Oh, itu namanya syafaatul uzma. Hah? Itu namanya apa? Syafaatul uzma. Syafaatul uzma itu bukannya orang kafir jadi enggak diazab, bukan. Namun mereka dipercepat hisabnya setelah 50 ribu tahun menunggu. Ini bukan cuma orang kafir ya, kita juga. Hah? Ini namanya syafaatul uzma yang agung. Semua manusia ketika datang kepada Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, semuanya nyerah. Gak bisa, takut kepada Allah. Sampai-sampai semua nabi nyebutin kesalahannya dulu di dunia, padahal udah Allah ampuni. Nabi Adam bahkan bukan bikin salahnya di dunia. Nah, Adam bikin salahnya di mana? Di surga. Padahal Adam sudah minta ampun, Allah ampuni. Dia sudah berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sudah berdoa. Nabi Nuh sebutin juga kesalahannya. Nabi Musa. Sampai Nabi Isa enggak nyebutin kesalahannya. Nabi Isa itu enggak menyebutkan. Ya, dalam riwayat disebut walam yadhkur syai'an. Nabi Isa enggak nyebutin apa-apa dari kekeliruannya. Nyerah. Datang ke Nabi SAW. Naam, analah. Ya, saya yang memiliki kewenangan tersebut. Maka Nabi datang SAW menghadap Allah, sujud. Menghadap Allah dengan sujud yang panjang, yang Nabi SAW memuji Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah beliau panjatkan di dunia. Hingga Allah panggil, ya Muhammad irfa' ra'sak, angkat palamu ya Muhammad. Wa qul tusma', ucapkan dan kau akan didengar. Wasal tu'tah, mintalah kau akan diberi. Wasfa', berilah syafaat, mintalah syafaat, kau akan diberikan izin untuk memberikan syafaat. Kewenangan yang dimiliki Nabi itu bukan ibtidaan, bukannya ucuk-ucuk langsung bisa kasih syafaat, enggak. Tapi setelah dapat izin dari Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Siapa yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, lanjut. Ya, syafaat yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu syafaatul uzma. Ya, syafaatul uzma. Yang nanti akhirnya di beliau dipuji oleh semua manusia, manusia pertama sampai manusia terakhir. Asa ayyaba asa rabbuka maqaman mahmuda. Syafaat yang kedua yaitu apa? Khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li ahli jannah fi ayyadkhula al jannah. Syafaat Nabi untuk diberikan kepada orang yang masuk surga setelah mereka lewat dari sirat, lewat dari kantarah, dibersihkan dada-dada mereka dari penyakit hasad, ghil, kesombongan, keburukan. Di kantarah sebelum masuk surga, mereka enggak bisa masuk surga kecuali dapat syafaat Nabi. Ya. Ati babal jannah yaumil qiyamah, kata Rasulullah SAW. Aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Ya. Fa astaftihu. Aku minta dibukakan. Ditanya sama khazinul jannah. Ya, penjaga surga. Man ant? Siapa kamu? Ana Muhammad. Bika umirtu la aftah li ahadin qablak. Oh, karena engkaulah aku diperintahkan. Enggak boleh bagi siapapun masuk sebelum engkau. Jadi orang yang sudah lewat dari sirat itu masuk surga dengan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Syafaat yang ketiga apa? Khusus untuk Nabi. Hah? Untuk pamannya siapa? Abu Thalib. Ya, Abu Thalib. Loh, Abu Thalib kafir. Sementara Allah berfirman famatan fa'u syafa'atu syafi'in. Orang kafir itu enggak bermanfaat untuk mereka syafaat-syafaatnya, syafaat pemberi syafaat, orang yang memberikan syafaat. Maksudnya adalah bukan Abu Thalib jadi bebas dari neraka. Tapi apa? Diringankan, tetap kekal abadi selama-lamanya. Makanya ketika Al-Abbas, saudara dari Abu Thalib, sama-sama paman Nabi, bertanya kepada Nabi, "Hal nafa'ta Abu Thalib bisyai?" Apakah kamu bisa memberikan Abu Thalib walaupun sedikit aja? Ya, kepada pamanmu itu. Kata Abbas apa? Fa innahu yaqutuka. Ya. Wa yaghdab laka. Dia itu dulu bela kamu loh. Dia itu dulu marahnya karena kamu. Qala na'am, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Na'am. Wa fi dahdah fi wa fi dahdajin. Ya. Minan nar, min nar. Laula ana, dia ada di apa ya? Tempat paling atas neraka. Seandainya bukan karena saya, ya, bukan karena saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la kana fi darkal asfali minan nar. Pasti dia di kerak yang paling bawah. Karena dia ada masuk barisan orang-orang kafir. Nah, yang keempat yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat untuk bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Seperti yang Nabi sebutkan kepada siapa? Ukasyah. Ah, Ukasyah. Naam. Anta minhum, kata Nabi. Dapat syafaat. Taib, itu empat khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berikutnya syafaat yang untuk ahli surga supaya naik derajat di surga. Syafaat yang diberikan untuk orang yang sudah layak masuk neraka dari kalangan ahli tauhid untuk tidak masuk neraka. Syafaat yang ya yang diberikan kepada ahlu nar dari kalangan ahli tauhid yang sudah masuk neraka agar dikeluarkan dari neraka. Ya, ini berserikat dengan para nabi, malaikat, orang soleh dan anak-anak kecil yang mati sebelum balik. Nah, wala'allahum yattaqun. Ya. Wala'allahum yattaqun. Ya. Di sini maknanya adalah, ya, kata Syekh, ya, aili ajri, seagar mereka bertakwa, aili ajri ayat takumullah, karena agar kalian bertakwa pada Allah, wa istaqimu ala dini, dan agar mereka bertakwa pada Allah, istiqomah di atas agama Allah. Idza arafu, jika mereka mengetahui, annahu la syafa'ata wala wilayata, bahwa tidak ada syafaat dan kewalian, perlindungan min duni, ya, pada selain Allah di hari kiamat kelak, fayuwahiduna, sehingga akhirnya mereka mentauhidkan Allah, wa yahdharuna min ghadabih, dan mereka mewaspadai dari kemurkaan Allah. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan ayat, qul lillahi syafa'atu jami'a, katakanlah milik Allah lah syafa'at itu semua. Ya. Langsung penjelasan dari Syekh bin Bas di sini. Ya, tafadhal dibaca. Ya. Apa Repi baca Repi? Bismillahirrahmanirrahim. Qul lillahi syafa'atu jami'a, ai قل للناس إن الشفاعة لله وحده. وقبل هذه الآيات أنكر على من ادعى الشفعاء من دون الله من المشركين الذين يدعون الشفاعة لأصنامهم وأحجارهم وغيرها من المعبودات، فنفى الله ذلك كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فالشفاعة له وحده سبحانه، وإنما يشفع الأنبياء والصالحون بإذنه، وهو يعطيها من يشاء، فيجب أن تطلب منه ويقول يجب أن تطلب منه ويقول اللهم شفع فيا نبيك وشفع فيا نبيك وشفع في عبادك الصالحين، ولا مانع أن تطلب الشفاعة من الحي في حياته كأن يقول يا رسول الله اشفعني أن يرزقني الله، أو تقول للرجل الصالح اشفعني أن يغفر الله لي وادعو أن يهديني. أما الأصنام والأموات والغائب كالملائكة فلا يطلب منهم ذلك، لأنه لا يشعر ولا يدري عنك ولا يعترف على الغيب كما يعتقده الجهال والكفار. Kemudian Syekh bin Baz menyatakan atau mengomentari ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, qulillahi syafa'atu jami'a, katakanlah milik Allah lah syafa'at tersebut semua. Semua syafaat adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua jenis syafaat tersebut milik Allah, bukan milik nabi, bukan milik wali, orang soleh, malaikat, bukan. Aikul linnas, yaitu katakanlah wahai nabi kepada semua manusia, inna syafa'ata lillahi wahdah, sesungguhnya syafaat tersebut milik Allah semata. Wa qabla hadhil ayah, sebelum ayat ini turun, ankara ala man idda'a asy-syafa'a. Ya, ayat ini Allah mengingkari orang-orang yang mengklaim, ya, yang mengklaim, mengaku-ngaku atau mengklaim adanya pemberi syafaat min dunillah selain Allah, minal musyrikin, dari kalangan musyrikin. Jadi orang-orang musyrik menyangka atau mengklaim bahwa mereka memiliki syafa'at, para pemberi syafaat selain Allah. Alladzina yad'una syafa'ata li asnamihim, yang mereka mengklaim syafaat-syafaat tersebut itu ada pada berhala-berhala mereka, bebatuan-bebatuan dan yang lainnya, minal ma'budat, dari segala sembahan-sembahan yang mereka sembah selama itu. Fanafallahu dzalik, maka Allah menagasikan, mengingkari hal tersebut, menafikan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, famatan fa'u syafa'atu syafi'in, tidak bermanfaat ya syafaat orang-orang yang memberi syafaat untuk mereka, tidak memberikan manfaat. Wa ma lidh-dhalimin min hamimin wala syafi'in yuta'. Maka orang-orang yang zalim, yang musyrik tersebut, mereka tidak punya hamim, mereka tidak punya ya, teman setia, tidak punya syafi', tidak punya pemberi syafaat yang yuta'. Yang yuta' di sini maksudnya yang diterima syafaatnya. Fa syafa'atu lahu wahdahu subhanah. Maka syafaat di sini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna ma yashfa'ul anbiya'u was-salihun bi'idznih. Para nabi, orang-orang saleh, ketika mereka memberikan syafaat sekalipun itu dengan izin dari Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa di sini? Allah nabikan semua siapapun, hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa memberikan syafaat ibtida'an, begitu saja tiba-tiba sekehendaknya. Enggak mungkin begitu juga. Dan enggak ada ceritanya Rasulullah, para nabi, orang soleh, para wali, malaikat langsung begitu saja kasih syafaat. Enggak mungkin. Melainkan semua nanti diminta izin kepada Allah. Ya, minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Bahkan di ya di mana namanya di hari kiamat, sebelum memasuki arena sirat, apakah surga atau neraka, ya ada namanya haud, telaga yang airnya dari sungai Al-Kautsar, sungai Al-Kautsar yang ada di surga. Ada orang-orang yang datang, kata Nabi SAW, ashabi ashabi, sahabatku, sahabatku. Dihalau ternyata Allah melarang. Innaka la tadri. Ya, engkau tidak tahu apa yang mereka buat, mereka lakukan ba'dak setelah engkau wafat. Ya. Dan ternyata kata para ulama, mereka adalah sahabat Nabi ketika Nabi masih hidup. Ketika Nabi wafat, mereka murtad. Mereka murtad. Naam barakallahu fikum. Padahal sudah di sama Rasulullah, sudah di sahabatku, sahabat. Dapat syafaat itu enggak? Disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ternyata telaga tersebut pun walaupun diberikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi diberikan haud, bahkan bukan cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh para nabi. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri yang bersabda, inna likulli nabiyyin haudan. Setiap nabi itu punya haud, punya telaganya. Itu pun enggak bisa diberikan manfaat kepada umat kecuali dengan izin dari Allah. Tapi perkaranya ini ya, perkaranya ini beda ini. Ya, tapi nah, terus apa fungsinya para nabi Rasulullah yang memberikan syafaat? Tasyrif lahu. Pemuliaan untuk mereka. Pemuliaan untuk mereka. Sekaligus memberikan manfaat buat kaum mukminin yang banyak dosa. Ya. Atau untuk segera masuk surga, terhindar dari neraka, diringankan azab. Nah. Fa syafa'atu wahdah. Fa syafa'atu lahu wahdahu subhanahu. Syafaat milik Allah semata. Ya. Innama yashfa'u al-anbiya was-salihun bi'idznih. Para nabi, para orang-orang saleh memberikan syafaat dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak ada yang bisa otomatis ya tiba-tiba memberikan syafaat kepada orang-orang yang diinginkan. Enggak bisa demikian. Ya. Wa huwa yu'tiha, maka Allah lah yang memberikan syafaat tersebut, man yasha'u, kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, pada nabi, rasul, malaikat, orang saleh. Wa yajibu an tutlaba minhu, maka wajib diminta kepada Allah karena syafaat tersebut milik Allah. Yaqul, boleh seorang mengucapkan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang buta, yang minta agar penglihatannya dikembalikan. Maka Nabi mendoakan, mengajarkan dia supaya dia berdoa, Allahumma syafi fi ya nabiyaka. Ya Allah, berikanlah syafaat kepada nabimu untuk diriku. Berikanlah syafaat kepada hamba-hambamu yang soleh untuk diriku. Wala mani'a an tutlaba syafa'atu minal hayy. Ya, dan tidak mengapa syafaat diminta kepada orang yang masih hidup. Ya, di ketika dia masih hidup, semisal mengatakan sahabat yang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, isfa'li wa ya Rasulullah. Ya, berikanlah syafaat untukku ayyar zuqani Allah, agar Allah memberikan rezeki kepadaku. Au taquli rajuli salih, atau engkau berkata kepada orang saleh, isfa'li ayyaghfir Allah li, ya berikanlah syafaat kepadaku agar Allah memberikan ampunan padaku. Wad'u ayyahdiyani, berdoalah pada Allah agar Allah memberikan hidayah padaku. Ini termasuk dalam bab ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, Allah berfirman, man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibum minha. Siapa yang memberikan syafaat dengan syafaat yang baik ketika masih hidup kepada orang lain, yakun lahu nasibun minha, maka dia mendapatkan pahala, bagian pahala dari syafaat tersebut. Nah, amal asnam wal amwat, ya, adapun patung, orang-orang yang telah mati, wal ghaib, orang yang tidak hadir, kal malaikah, sebesar malaikat, malaikat kan gaib, jin gaib, enggak kita lihat. Ya. Enggak kita lihat, fala yutlabu minhum, enggak boleh diminta kepada mereka. Zalika mengenai syafaat tersebut, di annahu la yash'ur wa la yadri anka. Karena dia tidak menyadari, tidak tahu engkau. Ya. La yattali 'alal ghaib. Dia enggak mengetahui perkara yang gaib, kama ya'taqidu al-juhalu wal kufar, sebagaimana yang diyakini orang-orang bodoh dan orang-orang kafir. Nah, kemudian biar cepat langsung ayat berikutnya apa? Ya, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Dan siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisinya kecuali setelah izin darinya? Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Footnote nomor 4. Ya. Fadal Ustaz Abdurrahman Yahya. Qala Syekhu rahimahullah taala, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayya. Dan Allah liman yasha'u wa yarda. Qul id'u alladziina za'amtum min dunillah. Fabayyana subhanahu أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وأنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى، وأن الملائكة لا تملك إذنا في الشفاعة بل يملكها الله وحده. فإذا كان هذا حال الملائكة والأنبياء والرسل لا يشفعون إلا بعد الإذن والرضا عن المشفوع، فغيرهم من الصالحين والأطفال والأفراد من باب أولى. ثم إن المتعلقين بهؤلاء الذين يدعونهم من دون الله يتعلقون بهم لأربعة أشياء بينها الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ضرير ولا تنفع الشفاعة عنده. والأربعة هي الملك، فيظنون أنهم يملكون شيئا والله هو المالك وحده. ثانيا الشركة، فيظنون أنهم شركاء الله. ثالثا المظاهرة، أي المساعدة والمعاونة مع الله تعالى وهو باطل. رابعا الشفاعة، فيظنون أن آلهتهم تشفع لهم. فبين أنه لا شفاعة إلا بإذنه، ولا شفاعة مستقلة كشفاعة الدنيا، ولا شفاعة مستقلة كشفاعة الدنيا. ففي الدنيا قد يشفع له من أجل خوفه منه أو من أجل حاجته إليه، والله عز وجل منزه عن ذلك. نعم جزا الله خيرا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi." Siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisinya kecuali setelah dapat izin dari Allah? Wa kam min malakin fis sama'i la tughni syafa'atuhum syai'an. Betapa banyak, ini banyak ini ya. Kam di sini maknanya kasir. Ya. Ini khabariyah. Maknanya berarti kasirun minal malaikat. Betapa banyak malaikat yang ternyata la tughni fis samawat, di langit ya. Karena tempatnya malaikat itu di langit, la tughni syafa'atuhum syai'a, ini penafian itu, tidak bermanfaat sedikit pun syafaat mereka. Syai'an, syai'an di sini nakirah, diawali oleh nafyun, la tughni, ini fisiyak nabi, maka ini umum. Datuk ni syai'an abadan, gitu. Syafaat mereka tidak berguna sedikit pun selama-lamanya malaikat, kecuali terpenuhi dua syarat. Ya, terpenuhi dua syarat. Illa min ba'di ayya adzan Allah, ini yang pertama syaratnya. Kecuali kepada ya, min ba'di ayya, setelah Allah izinkan, ini syarat yang pertama. Ya, ini syarat yang pertama. Waliman yasha'u wa yardha, ini syarat yang kedua. Dan kepada orang yang Allah ridhoi, ya, kepada siapa saja yang Allah ridhoi, diberikan kepada siapa saja yang Allah ridhoi, ini syarat yang kedua. Ini syafaat musbatah terkumpul di ayat ini. Syafaat manfiyah juga terkumpul di ayat ini. Syafaat manfiyah yang dinafikan Allah sebutkan, kami malakin bisa mawatilah tuhnya syafaatuhum syai'ah, gak berguna syafaat mereka sedikit pun. Bisa bermanfaat illa min ba'di ayyadan Allah, kecuali setelah dapat izin dari Allah malaikat memberikan syafaat. Ya, liman yasha'u wa yarda, diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dan yang Allah ridai, yaitu dari kalangan hamba-hambanya yang beriman ahlu tauhid, walaupun pelaku dosa besar sekalipun. Ya, qul ud'u alladziina za'amtum min dunihi min dunillah, kemudian Allah berfirman, katakanlah kepada mereka wahai nabi, ud'u, panggillah itu, serulah itu, alladzina za'amtum, tuhan-tuhan yang kalian sangka, yang kalian anggap sebagai tuhan selain Allah, ayo minta ke mereka. Fabayyana subhanahu, maka Allah subhanahu telah menjelaskan, annahu la yashfa'u indahu ahadun illa bi'idznih, bahwa seorang pun tidak dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin dari Allah. Wa annahum la yashfa'una illa liman irtada, bahwa mereka pun yang dapat wewenang dari Allah untuk memberikan syafaat tidak dapat memberikan syafaat ya kecuali diberikan kepada orang yang Allah ridhoi. Malaikat la tamliku idnan, mereka enggak punya izin dalam memberikan syafaat, itu hanya dimiliki Allah semata. Fa idza kana halul malaika wal anbiya wal rusul, jika malaikat para nabi rasul keadaannya demikian, mereka enggak mampu memberikan syafaat, memberikan manfaat dalam syafaat tersebut kecuali dengan izin dari Allah dan diberikan hanya kepada ahli tauhid. Ya. Illa ba'dal izn war ridha 'anil mashfu, dan diridhoi mashfu. Mashfu itu yang diberikan syafaat. Wa ghairuhum, maka selain mereka. Ya, selain malaikat, selain nabi, rasul, malaikat, minas salihin, apakah itu orang-orang soleh, anak-anak kecil yang mati sebelum orang sebelum mereka balik. Ya. Membabi Allah, maka syafaat mereka tidak berguna sedikit pun, itu lebih lagi. Ya, nggak bisa kita datang ke kuburan ya wali minta syafaat kepada mereka, nggak bisa. Tapi barakallahu fiikum. Makanya ya keyakinan wali lebih utama daripada nabi, ini keyakinan batil yang akan menghantarkan kepada kesyirikan kayak begini. Salah satu faktor yang menyebabkan mereka bertaut sekali hati mereka dengan wali, karena mereka meyakini wali itu lebih utama daripada nabi-nabi Bani Israel sekalipun. Nah ini, jadi mereka meyakini demikian, ini wali lebih beda sama nabi, Allah Ustaz. Dan banyak pelaku-pelaku kesyirikan itu kalau minta mintanya itu enggak tanggung-tanggung mereka itu, bukan ke Rasulullah, tapi ke mana? Ke para wali. Jarang mereka yang minta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun pada khusus saja kayak tadi salawat apa? Salawat burdah. Itu pun di situ aja. Kesahadian mereka kalau minta syafaat, minta tolong istighosah kepada siapa? Nah, kepada makam wali orang saleh demikian. Nah, ثم إن المتعلقين بها أولى kemudian orang-orang yang hatinya terpaut kepada mereka, الذين يدعونهم yang mereka sangka ya, من دونه dapat memberikan syafaat tersebut, يتعلقون بهم akhirnya mereka ya, hatinya terpaut kepada orang-orang yang mereka sangka dapat memberikan syafaat kepada mereka. Diarbaati asyak karena empat sebab bayanah Allah yang Allah sebutkan, jelaskan. Qul ud'u alladziina za'amtum, katakanlah kepada mereka, serulah tuhan-tuhan yang kalian sangka selain Allah tersebut, yang kalian anggap setuhan selain Allah, serulah kepada mereka, doalah. La yamlikuuna mitsqala dzarratin, Allah sebutkan sifatnya, mereka enggak punya kekuasaan walaupun sebesar biji dzarrah, fis samawati wala fil ardh, di langit maupun di bumi. Ini sifatnya yang pertama. Wa ma lahum fihi ma min syirkin, ya, tuhan-tuhan kalian pun enggak punya syirk, enggak punya andil, enggak punya saham dalam penciptaan langit dan bumi. Sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, wa ma lahum minhum min dhahir. Allah pun dalam penciptaan langit dan bumi enggak punya pembantu, enggak ada pembantu. Jadi bukan tuhan-tuhan kalian. Yang ketiga, yang keempat, wala tanfa'u syafa'atu indah. Tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah, syafaat Tuhan kalian tersebut. Empat ini. Yang pertama kata Syekh Ibn Baz, disimpulkan oleh Syekh Ibn Baz, al-mik, kepemilikan, kekuasaan. Fayadunnun, mereka menyangka, musyrikin menyangka, annahum, bahwa Tuhan-Tuhan palsu mereka, yang yamlikuna syai'an, memiliki sesuatu hal yang bermanfaat untuk mereka. Ya. Wallahu wal malik wahdah, padahal Allah lah al-malik, raja. Ya. Raja yang maha raja semata. Mereka tidak minta kepada Allah, malah minta kepada makhluk. Nah, yang kedua, karena sebab yang kedua, kenapa mereka minta syafaat kepada Tuhan-Tuhan palsu mereka? Asyarikah. Karena mereka menyangka adanya ya, syarikah, perkongsian, andil ya, Tuhan-Tuhan palsu mereka dengan Allah dalam masalah penciptaan. Faidununa annahum syuraka Allah. Mereka menyangka tuhan-tuhan palsu mereka itu adalah sekutunya Allah. Asalis yang ketiga, mudhaharah. Ya. Karena ada sebab yang ketiga, yaitu pertolongan. Ya. Menolong. Ai musa'adah wal mu'awanah ma'Allah. Mereka menyangka tuhan-tuhan mereka itu menolong, yang membantu Allah. Ya. Dalam penciptaan langit dan bumi ini batil, kata Syekh. Yang keempat, syafaat. Fayadunnun, mereka menyangka anna alihatahu tashfa'u, tuhan-tuhan palsu mereka itu memberikan syafaat untuk mereka. Fabayyana annahu la syafa'ata illa bi'idni, maka Allah menjelaskan bahwa tidak ada syafaat kecuali dengan izin dari ini. Wala syafa'ata, dan tidak ada syafaat yang mustaqillatun, tidak ada syafaat yang mustaqillah. Ya. Tidak ada syafaat yang bersendiri, enggak ada. Enggak ada. La syafa'ata mustaqillah. Enggak ada syafaat yang bersendiri. Ka syafa'ati dunia, seperti syafa'ati dunia. Fa fid dunya qad yashfa'u lahu min ajli khaufihi indah minhu. Di dunia terkadang ya, seseorang memberikan syafaat kepada orang yang minta syafaatnya, ya karena takut kepada dia. Aw min ajli hajatihi ilaihi, atau karena memang butuh kepadanya. Sedangkan Allah Subhanahu munazzahun 'an dzalik. Allah disucikan dari hal tersebut. Nah, lihat kemudian nomor 5 ya, matanya dulu. Ya. Qala Abu Abbas, Abu Abbas di sini Ibnu Taimiyah. Nafallahu amma siwahu kullama yata'allaqu bihi musyrikun. Allah menafikan segala hal yang menjadi sandaran kaum musyrikin. Ya. Yang Allah menafikan semua sandaran selain Allah. Selainnya, selain Allah yang menjadi sandaran kaum musyrikin, fa nafa'a yakuna li ghairihi milkun aw qistun minhu. Allah menafikan dari selain Allah adanya kepemilikan kekuasaan atau qistun adanya sebagian kekuasaan minhu darinya. Aw yakuna aunan lillah, Allah menafikan adanya penolong bagi Allah dalam penciptaan langit dan bumi. Walam yabqa illa syafa'ah, dan tidak ada yang tersisa kecuali syafaat. Fabayyana annaha la tanfa'u illa liman adzina lahu rabbu, dan Allah menjelaskan bahwasanya syafaat tersebut tidaklah bermanfaat kecuali kepada orang yang Allah izinkan. Sebagaimana Allah berfirman, la yasfa'una illa liman irtada, mereka para nabi, rasul, malaikat tidak dapat memberikan syafaat kecuali ditujukan kepada orang yang Allah ridhoi. Footnote nomor 5. Ya, betul ya? Baca sini. Ya. Siapa Suyidi? Baca Suyidi. Sawah apa? Siwah. Siwah kullu ma yata'allaqu bihi. Ah, kullu. Apa kul dan apa? Kullu ma yata'allaqu bihi al-musyrikuna. Qawluhu fa hadhihi asy-syafa'atu allati yadunnuha al-musyrikuna hiya manfiyatun yawmal qiyamati kama nafaha al-Qur'anu. Wa minhum man yadunnu anna asnamahum wa man yad'unahum wa yashfa'una lahum syafa'atan mulzimatan wa annahum la yahtajuna ila idnin wa annahum taqbalu syafa'atuhum tuqbalu syafa'atuhum fihim wa annahum yadkhuluna al-jannata bisababiha wa la yadkhuluna an-nara. Walakin hadza fi haqqin min yu'minu fi haqqin mudah bi haqqi man yu'minu bil akhirati amma man lam yu'min bil akhirati minhum fahum ya'budunahum li yashfa'u lahum fi umuri dunya wa masalihiha min husuli rizqi wa ma asbahahu Mama asbahi. Mama asbahi. Fama qasiduhum bi syafa'ati maqasidu ajilatun. Wa aktsarul arabi la yu'minu bil akhirati. Baik. Mama asbahahu apa asbahi? Hah? Asbah fi'il ya? Iya benar asbah. Kok jadi asbah ini sih? Nah kata Syekh bin Baz rahimahullah, berkata Abu Abbas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka Allah menafikan semua di sini, semua sandaran selain Allah yang orang-orang musyrik ya bertaalluq bergantung kepada selain Allah tersebut dalam hal syafaat. Faqaulu fa hadhihi syafa'atu allati yadunnuha al-musyrikun. Maka perkataan Ibnu Taimiyah ini, itu syafaat yaitu yang disangka oleh musyrikun, ini adalah syafaat manfiyah. Syafaat yang dinafikan, yang gagal, yang batal, tidak memenuhi syarat. Yaumal kiamat, pada hari kiamat kelak, kama nafaha al-Qur'anu, sebagaimana dinafikan oleh Al-Qur'an. Ya, dinafikan oleh Al-Qur'an. Baik. Kemudian mana lagi tadi? Wa minhum man yadhunnu anna asmahum, mereka menyangka bahwa di antara mereka ada yang menyangka bahwasanya berhala-berhala mereka. Wa man yad'unahum, dan siapa saja yang mereka berdoa kepada mereka itu yasma'u, dapat memberikan syafaat untuk lahum, untuk mereka. Syafaatan mulzimatan, sebagai sebuah syafaat yang pasti. Wa annahum la yahtajuna ila idnin, dan mereka menyangka bahwasanya mereka enggak butuh izin dari Allah. Ya, wa annahum tuqbalu syafa'atuhum fihim. Ya. Dan mereka mengklaim bahwasanya syafaat itu diterima pasti untuk memberikan manfaat pada mereka. Wa annahum yadkhulul jannah bisababiha. Mereka pede di sini bisa masuk surga, ya. dengan sebab hal tersebut dapat syafaat dari berhala mereka. Wala yadkhuluna an-nara, mereka enggak bakal masuk neraka. Walakin hadza fi haqqi man yu'minu bil akhirah. Namun ini berkaitan dengan orang-orang musyrik yang beriman pada hari akhir. Tadi di mukadimah saya sudah sebutkan, orang-orang musyrikin Quraisy terbagi dua. Ada yang beriman pada hari kiamat, ada yang enggak beriman pada hari kiamat. Ya. Yang enggak beriman pada hari kiamat, buat apa mereka menyembah berhala untuk mereka katakan sebagai pemberi syafaat? Syekh sudah jelaskan tadi, dibacain sama tadi siapa? Suyudi. Ya. Tayyib. Wa amma man lam yu'min bil akhirah, adapun yang enggak beriman pada akhirat, ini yang mayoritas mereka. Minhum fahum ya'budunahum liyashfa'ulahum fi umur dunia. Maka mereka menyembah berhala-berhala mereka, wali-wali mereka, supaya wali-wali mereka tadi memberikan syafaat untuk mereka pada urusan dunia dan segala hal-hal yang berkaitan tentang maslahat urusan dunia. Ya, min husulir rizq, ya, supaya dapat rezeki dan yang semisal. Maka maqasiduhum, tujuan mereka ini ya di syafaah, dengan syafaat ini hanyalah tujuan maqasid ajilatun. Ajilah itu dunia. Hanya urusan dunia. Ya. Wa aktsarul Arab la yu'minu bil akhirah. Mayoritas orang Arab dahulu enggak beriman pada akhirat. Maka di juz 30 itu ayat-ayat makkiyah bercerita tentang hari kiamat. Isbat tentang hari kiamat dan ancaman orang-orang yang tidak beriman pada hari kiamat. Nah. Kemudian nomor 6 itu mana? Ya. Oh, itu dulu ya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, "Fahadi syafa'atul lati yadunnuhal musyrikun hiya manfiyatun yaumal qiyamah." Maka syafaat yang disangka oleh musyrikin ini adalah syafaat yang manfiyah, yang tidak pernah ada pada hari kiamat. Kama nafaha al-Qur'anu, sebagaimana dinafikan oleh Al-Qur'an. Wa akhrajan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan annahu ya'ti, bahwasanya beliau nanti akan datang, fa yasjud li rabbih, sujud di hadapan Allah, wa yahmaduhu, memuji Allah. La yabda'u bisyafaati, Nabi tidak mulai begitu saja langsung kasih syafaat, tidak. Awalan begitu saja, kucuk-kucuk langsung kasih syafaat, tidak. Summa yuqalu lah, baru dikatakan pada Nabi, irfa ra'sak wa qul tusma wa qul isma wa sal tu tawasfa tushaffa, angkat kepalamu wahai Nabi, ucapkanlah engkau akan didengar. Dalam riwayat yang lain tusma, ya. Wasal, mintalah engkau akan diberi, ya. Wasfa tushaffa, ya, berilah syafaat, engkau akan diberikan izin untuk memberikan syafaat. Wa qala Abu Hurairah lahu, ya. Abu Hurairah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man as'adun nas bi syafa'atika?" Siapa manusia yang paling berbahagia wahai Rasulullah dengan syafaat engkau? Ya, barakallahu fikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Ini ahli tauhid. Itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan khalisan, dengan memurnikan, dengan murni, dengan ikhlas. Artinya memurnikan kalimat tauhid tersebut, tidak melakukan kesyirikan. Dia murnikan dari kalbunya. Fatilka syafa'atu li ahli ikhlas bi'idni. Maka itulah syafaat yang diperuntukkan untuk orang-orang yang ikhlas, yaitu orang-orang yang memurnikan ibadah hanya pada Allah. La takunu, ya, liman asyraka billah, tidak diberikan kepada orang yang berbuat syirik kepada Allah. Ya. Footnote nomor 6 berarti ya. Nah, padahal di baca sini. Ya. Coba si Arga, baca Arga. Man as'alun nasi bi syafa'atika ya Rasulullah? Faqala, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Fa as'alun nasi bi syafa'atihi humul muwahiduna. Wa fil hadithi, inna likulli nabiyyin da'watan. Wa inni dakhartu da'wati syafa'atan li ummati yawmal qiyamati. Wa hiya na'ilatun insya'allahu man mata min ummati la yushriku billahi syai'an. شيئا فبين أنها لا تنفع أمته إلا من وحد الله وأما من مات على غير الإسلام فلا شفاعة له وحقيقته أنه سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر له. طيب نقول كتابة يا Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, "Man asadun nas bi syafaatik ya Rasulullah? Siapa manusia yang paling beruntung dengan syafaat Engkau ya Rasulullah?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. "Man qala la ilaha khalisan." Siapa yang mengucapkan la ilaha khalisan? Khalisan itu kata para ulama ai talaffadha biha. Dia melafadzkan, mesti dilafadzkan. Khalisan min qalbih. Ya. Min qalbih tidak hanya diucapkan dengan lisan gitu aja, tapi dari hati dia. Kalau dari lisan dia saja, munafik juga mengucapkan syahadat. Ya. Namun dia ucapkan dari hati dia, disertai dia mengetahui maknanya. Arifan li ma'naha. Bukan itu aja. Amilan bi muqtadaha. Dia mengamalkan tuntutannya, konsekuensi dari la ilaha illallah. Ya. Mu'taqidan laha bi qalbi. Meyakini di kalbunya. Meyakini di kalbunya. Ini penting ini ya. Ini penting sekali. Barakallahu fikum. Ya. Makanya kalau ada orang mau masuk Islam di hadapan antum, ajarkan la ilaha illallah. Ajarkan la ilaha illallah maknanya. Ya. Bilang sama dia yakinin di hati, mesti diucapkan. Enggak bisa enggak? Jangan asal cuap-cuap. Banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi enggak tahu makna la ilaha illallah. Ya, enggak tahu. Dia enggak meyakini di kalbunya hanya Allah yang berhak diibadahi. Dia meyakini boleh-boleh saja beribadah pada selain Allah. 1000 kali, 1000.000 kali mengucap la ilaha illallah, enggak bermanfaat. Enggak bermanfaat. Ya. Enggak bermanfaat sedikit pun. Paham ke sini ya? Baik. Kemudian kata Syekh bin Baz, "Fas'adun nas bi syafa'atihi," orang-orang yang paling berharga ya. Dengan syafaat Nabi adalah hum al-muwahidun, orang yang bertauhid. Maka ahli syirik enggak dapat bagian. Kuburiyun enggak dapat bagian. Orang-orang liberal enggak dapat bagian. Orang-orang komunis enggak dapat bagian. Syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang-orang yang suka kedukun enggak dapat bagian dari syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata wa fil hadis, dalam hadis, "Inna likulli nabiyyin da'watan," setiap nabi itu punya doa. Wa inni iddakhartu da'wati syafa'atan li ummati yawmal qiyamah. Saya menyimpan doaku sebagai syafaat untuk umatku pada hari kiamat. Wa hiya na'ilatun insyaallah. Syafaat itu adalah pemberian yang akan diperoleh insyaallah. Man mata min ummati, bagi siapa saja dari umatku yang mati, la yusyriku billahi syai'a, yang tidak menyekutukan dalam keadaan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Ya, dalam hadis disebutkan apa? Ya, man mata man lakiyani wa huwa la yushriku billahi syai'a dakhala al-jannah. Siapa yang mati dalam keadaan dia tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, dia masuk surga. Namun man lakiyani wa huwa yushriku billah wa huwa yushriku bi syai'a dakhala an-nar. Siapa yang berjumpa denganku dalam keadaan dia menyekutukan Allah, dia masuk neraka. Fabayyana, kata Syekh, fabayyana Allah di sini, Nabi menjelaskan annaha la tanfa'u ummah, bahwa syafaat tersebut tidak bermanfaat kepada umat beliau illa man wahadallah, kecuali yang bertauhid pada Allah. Wa amma man mata ala ghairil Islam, siapa yang mati bukan dalam keadaan Islam, fala syafa'ata lahum, enggak ada syafaat untuk mereka. Ya, enggak ada syafaat untuk mereka walaupun ditahlilin lengkap 3, 7, 10, 100, 1000 haulnya. Ditahlilin tiap malam. Nyewa orang buat baca Quran di kuburan 7 malam berturut-turut, bayar, enggak bermanfaat. Ya. Wa haqiqatuhu annahu subhanahu wa alladhi yatafaddal. Hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan karunia ala ahli ikhlas, kepada orang-orang yang bertauhid, fayaghfiru lahum. Maka Allah yang akan mengampuni mereka. Ya, terus lanjut apa? Yeah. nadharun. Tafaddulun. Dan ya, firman Allah maqam al-mahmud huwa sabit lin nabi. Maqam mahmud itu memang sabit diperuntukkan untuk nabi. Ya. Sebagaimana firman Allah. Ya. Asa ayya ba'asa rabbuka maqaman mahmuda huwa alladhi yahmaduhu alaihi al-awwalun. Beliaulah yang dipuji oleh orang-orang yang pertama dan akhir, seluruh manusia. Ya, fahiyya syafaatul uzma ala sahih. Ini syafaat al-uzma menurut pendapat yang sahih. Wakil ada yang menyatakan, para ulama yang menyatakan ini salaf. Ya, ada bukunya Isbatul Had Lillah. Syekh bin Baz di sini pakai diksi seakan-akan hadis tentang yang akan dibawakan dhaif. Tapi setahu saya punya bukunya di rumah, saya pernah bacain di sini waktu itu. Isbatul Had Lillah. Ya. Sifat isbat sifat julus bagi Allah. Isbat sifat apa? Julus. Ya, saya pernah bacaan waktu itu di sini, enggak bacaan lengkap artinya pas isbat sifat itu. Kila idal maqam mahmud, ini ada yang menyatakan ini salaf ya, para salaf. Ya. Huwa anallaha yujlisuhu, yaitu Allah mendudukkan beliau. Ma'ahu bersama Allah. Alal arsh, di atas arsh. Yaumal kiamat, pada hari kiamat. Lakin fissihatihi ay al hadis nadharun. Namun terkait keabsahannya, kesahihannya ini perlu diteliti lagi. Wal masyur, yang paling masyur yang awal. Saya qadarullah lupa bawa bukunya ya. Saya pikir gak ada pembahasan ini. Kalau tahu ada pembahasan ini, saya bawa bukunya itu ya. Nantilah di grup saya fotoin ya. Banyak sih itu, satu kitab tuh isinya itu semua isbat sifatul hadlillah, termasuk sifat julus. Ya, memang ada sebagian ulama yang kurang begitu sepakat dengan isbat sifat julus ini bagi Allah. Namun riwayat-riwayatnya marwiyah itu diriwayatkan sahiha, sahih. Nanti saya kita fotoin kitab. Qadarullah enggak ke bawah. Ya, ternyata ada bagian ini. Ya. Wasyafa'atu tafaddulun 'alal masyfu'. Maka syafaat ini adalah karunia yang Allah berikan kepada yang diberikan syafaat. Pemuliaan terhadap yang memberikan syafaat. Nabi, rasul, malaikat itu dapat kemuliaan. Ya enggak? Nih, gini nih. Nabi, rasul, para wali memberikan syafaat untuk masuk surga. Mereka ini masuk surga atau neraka? Itu surga lah orang mereka aja itu, pemuliaan. Nah ini juga tafadul sebagai karunia bagi masyfu yang diberikan syafaat. Hatta pelaku dosa besar sekalipun, yang penting dia gak syirik. Liannaha tafadulun minallah, karena ini adalah karunia dari Allah SWT. Binafiha dan masyfu fi, dengan memberikan manfaat kepada yang diberikan syafaat pada ya, momen syafaat ini. Hatta dakhalal jannah, hingga akhirnya dia masuk surga. Fahadihiya hakikatus syafaat, inilah hakikat syafaat. Ya, inilah hakikat syafaat. Nah, kemudian wa hadha raddun ala ahli kubur, ini bantahan terhadap para penyembah kubur. Balhum mahrumun, ya, bahkan mereka tercegah minas syafaat, dari syafaatnya Nabi. Ya, litibaihim, ya, karena mereka mengikuti ya, bima ya'umuna minas syafaat, kepada hal-hal perbuatan-perbuatan yang membuat mereka tercegah dari syafaat. Nah, barakallahu fikum. Ya, habis ya? Ya itu nih ya. Masail. Baca cepat aja ya. Wa haqiqatuhu, hakikat syafaat. Oh, ini tadi udah dibacain oleh Syekh bin Baz ya. Ya, diulang lagi hakikatnya ini dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Anallaha bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah Allah yang melimpahkan karunia-Nya kepada ahlul ikhlas, orang yang bertauhid. maka Allah mengampuni mereka biwasitati du'ai, dengan perantara doa ya, orang yang meminta izin kepada Allah ayyashfa, untuk memberikan syafaat kepada mereka ya, liyukrimahu, ya, agar Allah memuliakan orang tersebut, memuliakan nabi, rasul, malaikat ya. Wa yanalal maqamal mahmud, supaya dia dapat kedudukan yang terpuji itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat jelas manfaatnya dapat syafaat. Tadinya dia adab jadi enggak jadi. Tadinya adabnya panjang jadi ringan dikeluarkan dari neraka. Tadinya wah banyak kemudahan lah. Ya. Nah, ini semoga ini kita dapat ini. Jangan merasa pede aman ya. Oh enggak apa-apalah minimal ntar dikeluarin dari neraka. Minimal lah bagi ahli tauhid ada. Emangnya pede kali kita bisa jadi ahli tauhid, mati sebagai ahli tauhid. Nabi Ibrahim aja enggak pede kan? Ini kan di awal-awal di bab khauf minasyik. Apa yang dikatakan Ibrahim dalam doanya? Hah? Rabbi jundubni wa baniya an na'budal aslam. Ya Allah jauhkanlah diriku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim takut. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Fa syafa'atul lati nafaha al-Qur'an maka nafi hasyukun. Maka syafaat yang diingkari oleh Quran, yang dinafikan oleh Al-Quran, yang terdapat kesyirikan. Oleh karena itu Allah menetapkan syafaat dengan izinnya, izin dari Allah, fi mawadi'ah, di berbagai ayat. Dan Nabi SAW menjelaskan bahwasanya syafaat tersebut tidaklah diberikan kecuali kepada ahli tauhid, ahli ikhlas. Intaha kalamuhu. Ya, selesai kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada berbagai permasalahan di sini. Yang pertama tafsir ayat ya, yang dibawakan oleh Syekh semuanya. Yang kedua sifat syafaat ya, dan sifat syafaat yang manfiah ya, ciri syafaat yang dinafikan ya, karena diminta kepada selain dari Allah. Yang ketiga syafaat yang musbatah ya, diminta hanya kepada Allah ya, apalagi tadi setelah dapat izin dari Allah, dan yang diberikan kepada orang yang diridhoi oleh Allah, itu ahli tauhid. Yang keempat zikru syafaat, penjelasan tentang syafaat al-kubra, yaitu inilah yang disebut maqam al-mahmud ya, kedudukan terpuji. Yang kelima sifat mayaf aluhu, penjelasan tentang tata cara apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam memberikan syafaat, bahwasanya beliau lah ya badak bisyafaat, tidak memulai begitu saja langsung kasih syafaat, namun beliau sujud terlebih dahulu, apabila Allah izinkan ya, maka baru beliau memberikan syafaat. Yang keenam ya, terkait siapakah orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat Nabi ya. Yang ketujuh tentang bahwasanya syafaat tersebut tidak diberikan kepada orang yang menyekutukan Allah. Yang kedelapan penjelasan tentang hakikat syafaat. Selesai pembahasan syafaat satu malam ini. Alhamdulillah ya, subhanallah.